Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Ulum Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rahimahullah Ta'ala. Yang kita masih di kitab salat yang di bab yang ke-9, bab salat tatawu, bab salat tatawu. Ini salat sunnah. Salat-salat yang bukan salat wajib. Dan disebutkan pada pertemuan lewat di antara salat-salat sunnah yaitu salat rawatib. Salat rawatib ini salat yang mengiringi salat-salat wajib. Dan siapa menjaga 12 rakaat dari salat sunnah, Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Ada pertanyaan di sini, bagaimana suci tilawah untuk wanita? Apakah harus memakai hijab atau kerudung? Caranya seperti sujudnya laki-laki, karena tidak ada perbedaan dalam syariat kecuali yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian tidak disyaratkan memakai hijab atau kerudung apabila di rumah atau ini tidak ada di situ ajanib yang bukan mahram. Kemudian siapa perawi yang 5? Ya, ini sebaliknya munajat di awal buku ini. Akhrajahu khamsah, mengeluarkannya 5, yakni yang 4 itu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Ya. Kemudian tambah Imam Ahmad, itu 5. Ya, itu. Kemudian apabila imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Iya, imam sujud, maka makmum harus sujud. Ya, maka bagaimana jika makmum wanita tidak merasa ragu dan salah? Ya, bagaimana kalau makmumnya baik wanita ataupun laki-laki yang merasa imamnya enggak salah? Maka disebutkan diambil yang kebanyakan. Ya, mungkin kesalahannya dari orang meyakini itu. Dulu pernah di zaman itu ya sholat sama-sama. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan subhanallah, tapi tidak diperdulikan. Ya, jadi jamaah itulah yang dianggap. Jamaah itulah yang dianggap. Walaupun mungkin secara praktek umumnya memang salah, tapi jamaah itu yang dianggap. Ternyata orang yang meringatkan tadi orangnya agak-agak gimana itu, akalnya agak ya miring ke gila. Jadi itu, jadi yang dianggap adalah jamaah. Kebanyakan bagaimana? Ya itu. Ini bagaimana kalau tidak merasa ragu dan tidak merasa salah, yang dianggap orang banyak itu aja sudah. Sementara imam sujud ya ikuti imam, karena julal imam liutama bihi, jadikan imam ya inama julal imam untuk diikuti liutama bihi. Sudah, jadikan imam untuk diikuti. Jadi imam sujud sahwi sesama. Sedangkan makmum wanita tidak melihat tambahan dari sujud sahwi tersebut. Ya kalau dia tidak melihat mamanya, ya bertakwa semampu. Kata pula Mas Datuk Tung. Bagaimana biasanya mendengar suara takbirnya imam ketika di sujud sahwi. Demikian. Mulai alam. Berikutnya kita teruskan. Ya, setelah disebutkan keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah tersebut. Ya, kemudian juga itu lebih bagus dari dunia dan seisinya. Kemudian disunahkan juga apabila di rumah atau mungkin di asrama, misalnya untuk ya ini berbaring di arah kanan selesai sholat sunnah 2 rakaat tersebut, kemudian baru sholat subuh. Ya demikian. Berikutnya qala rawatana, sekarang tentang pembahasan sholat sunnah berikutnya setelah sholat rawatib, yaitu apa? Sholat malam, sholat tahajud, demikian juga sholat duha dan semisalnya. Qala rawatana, berkata beliau rawatana. Ini hadis yang ke-12. Ya. Hadis yang ke-13. Qala wa ta'ala Wali bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini sekarang bicara tentang salat malam. Demikian juga salat di siang hari. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna-masna. Salat malam itu dua-dua. Faidah khosiyah hukum, apabila takut salah seorang kalian as-subha, sudah masuk waktu subuh, takut wah ini sudah adzan subuh atau belum nih, ya apabila takut ya sholat rakaat wahidah, maka sholatlah satu rakaat saja. Tapi kita enak-enak ya sudah biasa sholat malam 11 atau 9, tiba-tiba agak terdengar atau sudah mau mendekati waktu subuh, bagaimana? Ya sudah, baru dapat 4 rakaat, sholat satu rakaat, ya sholat witir satu rakaat. Jadi kalau takut salah seorang kalinya waktu subuh, maka sholatlah satu rakaat. Ya, sholatlah rakaat wahidah, maka dia sholat satu rakaat saja. Tu tiru lahu ma qad sholat. Mewitirkan, mengganjilkan untuk dia apa yang dia telah sholat. Tadi kan 2 atau 4 atau 6 kan itu. Maka dibuat ganjil dengan ditambah satu rakaat. Ya, itu. Ini juga sebagian berpendapat para ulama tentang sholat malam, baik itu sholat tahajud, sholat witir, ya demikian juga sholat tarawih, ya itu adalah dua-dua dan tidak ada batasannya. Karena kita mengatakan dua-dua, ya, jadi ini boleh 2, 4, 8, 10, 12, 20, 40, yang penting dua-dua. Kemudian tambah satu. Nah ini yang berpendapat seperti itu dalilnya ini, sholat malam dua-dua. Berarti boleh 20, 30, 40. Ya, kemudian kalau mau subuh ya tambah satu menjadi witir. Tapi malam malam yang jelas adalah 11. Itu paling banyak adalah 11. Atau kalau mau ditambah 2 rakaat untuk pembukaan 13. Walil khamsah dan disebutkan oleh yang 5. Ya, yang tadi sudah disebutkan. Yang 5 berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian tambah Imam Ahmad. Wa sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban mensahihkannya bil lafadz dengan lafadz Suratul Lail wa Nahar, salat malam dan siang matna-masna dua-dua. Bapaklah Nasa'i berkata Imam Nasa'i. Ini Ibnu Hajar memberikan tambahan yang bagus ini. Berkata Imam Nasa'i, hadza khata', ini adalah salah. Ya. Sebutkan yaitu salahnya ulama yaitu tambahan nahar siang hari. Jadi salat malam dan siang dua-dua. Tambahan kalimat nahar siang hari ini adalah dhaif. Yang benar berarti sholat malam itu dua-dua seperti yang sudah dibaca. Disebutkan bahwa tambahan nahar siang hari, sholat malam dan siang hari, tambahan siang hari itu dhaif, syadzah, jeleneh. Karena disitu ada rawi namanya Ali bin Abdullah Al-Bariqi Al-Azri. Ya, dia ini adalah menyelisih ya perawi yang lain. Menyelisih sekitar 15 teman-temannya. Ini semua oleh Ibnu Qudama dan juga Ibnu Rajab. Selesai ya. Sehingga Imam Nasai tadi menghukumi khotok, ini khotok, ini salah. Kemudian juga Imam Ibnu Main dan sebagainya. Berarti yang saya apa? Ini salat malam dua-dua. Ya itu. Walaupun juga dalam hadis yang lain, sebagai Imam Bukhari, Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu menyebutkan Nabi salat 4 rakaat, kan gitu. Kemudian 3. Ini saya Bukhari Muslim. Tapi mereka para ulama mengatakan kebiasaan Nabi dua-dua. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua-dua. Hadis Ibnu Umar nih, Bukhari Muslim juga. Kebiasaan Nabi dua-dua. Tapi tidak melebihi sampai 11 rakaat. Ya itu. Sehingga dibahas di sini tata cara salat tatawu, salat sunah di malam hari dan siang hari bagaimana? Adapun malam hari jelas dua-dua. 4 juga boleh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita sebutkan. Ketika Nabi melakukan salat ya salat tarawih. Ya demikian. Adapun di siang hari maka boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Ya demikian. Disebutkan dalam Musnad bin Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anahu kana tatawwa bin har arban. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau salat sunah di siang hari 4-4. Paham? 4-4. Ya itu. Berarti menunjukkan boleh. Jumhur ulama juga berpendapat tatawu salat sunah di siang hari di malam hari ya boleh 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian juga boleh salat malam ya 4 rakaat, bahkan boleh kemudian salat langsung 9 ya atau 7. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ya beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam au tarawih tis'in. Bahwa Nabi SAW beliau sholat witir 9 rakaat. Paham? Kemudian juga disebutkan anhu au tarawih bisamin. Beliau sholat witir 7 rakaat. Demikian juga fi khamsin 5. Boleh. 9 langsung atau 7 langsung atau 5 langsung boleh. Langsung sholat 5 rakaat boleh. Ya itu. Walaupun ya abdul ya 2, 2, kemudian 1. Kemudian berikutnya Qala rahimahullah ta'ala, ini hadis yang ke-14. Wa Nabi Hurairah, ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salat ba'dal fardhah salatul lail. Sebagus-bagus salat setelah fardhah, setelah salat wajib fardhu adalah salat malam. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan Imam Muslim rahimahullah. Nanti dijaga salat malam, kalau enggak bisa ya sebelum subuh, ini seperti malam terakhir setelah salat isya itu salat sunat dua rakaat, kemudian salat witir ya, atau sebelum tidur ini dijaga amalan-amalan sunnah. Atau kalau belum bisa ya sebelum apa, sebelum subuh itu. Maka ketika adzan subuh sebenarnya sudah bangun ya, karena ini adalah kebiasaan orang-orang soleh dan keutamanya adalah banyak. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan di malam hari tahajudlah dengannya sebagai tambahan nafilah, tambahan bagimu, bagimu. Asa yaqasaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi semoga ini pasti Allah akan, semoga Allah membangkitkan engkau ya maqama mahmuda, mendapatkan kedudukan yang terpuji di padang mahsyar nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Nah, ini umum, secara umum kita juga di malam hari hendaknya untuk melakukan sholat tahajud. Itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu menjaga sholat malam baik ketika safar atau tidak safar, menjaga. Ya, 11 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya itu. Demikian juga kalau beliau lupa atau ada udzur tidak sholat malam, beliau menggantinya di siang hari. Ya, demikian. Bahkan ayat apa tahu minalail kau tahu minar apa bulan lubut Nabi Sallam tidak sholat di malam hari, beliau menggantinya, mengkodoknya di siang hari. Ya itu karena keutamaan ya sholat ini. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala hadis yang ke-15. Itu sholat yang paling bagus setelah sholat wajib itu sholat malam. Ya. Wa Nabi Ayub dari sahabat Abu Ayub Al Ansari radhiyallahu anhu. Saya sebutkan di sini mauquf ya, di Abu Ayyub Al-Ansari ini mauquf. Ibnu Hajar sendiri juga memberikan isyarat itu. Ya, ini ucapan Abu Ayyub radhiyallahu anhu saja. Ya. Sanad yang mutasil yang sampai pada Nabi seakan-akan dia itu sahih. Tapi para ulama mengatakan mauquf, Imam Nasa'i, demikian juga yang lainnya. Ya itu. Itu adalah lebih benar. Ya, jadi para ulama sudah menghukumi bahwa yang benar itu adalah apa? Itu adalah mauquf saja ucapan Abu Musa. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari sudah kita ambil. Itu. Ibnu Hajar mengatakan di Talhis Al-Habir wa sahabu Hatim, ini maksudnya kan Abu Hatim, demikian juga Az-Zuhri, Daruqutni, di Hilalnya, demikian juga Baihaqi, demikian juga yang lainnya mauquf, sudah selesai. Mereka para hukam. Apa itu hadisnya? Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan. Jadi ini ucapan Abu Ayyub saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak atas setiap muslim. Ya itu. Dari sini sebagian berpendapat berarti wajib. Salat witir itu wajib. Tapi tadi kita ucapkan ini bukan ucapan Nabi. Ya, ini ucapan Abu Ayyub saja. Haqqun ini maknanya adalah wajib bagi setiap muslim. Yang benar tidak wajib. Manahabba yutira bi khamsin falyafal, barang siapa ingin untuk witir ya 5 rakaat hendaknya dia melakukan. Manahabba yutira bi salas falyafal, barang siapa ingin untuk witir 3 rakaat maka hendaknya dia melakukan. Manahabba yutira bi wahidah falyafal, barang siapa ingin melakukan witir walaupun 1 rakaat maka hendaknya dia melakukan. Ru'abah riwayatnya yang 4 ila Tirmidzi kecuali Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ya, dan Ibnu Hibban mensahihkan waraja nasai waqfahu. Imam Nasai mengatakan ya waraja itu mauquf. Mauquf itu ucapan Abu Ayyub saja gitu. Ya, kesimpulannya salat witir, salat malam itu adalah sunnah, tidak wajib. Tapi nanti kita berusaha melakukannya. Sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi. Astagfirullah.